بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita kembali mengambil fawaid dari karya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, faman kana abdullahi fil halataini qa'iman bihaqqihi fil makruhi فَمَنْ كَانَ عَبْدَ اللَّهِ فِي الْحَالَتَيْنِ قَائِمًا بِحَقِّهِ فِي الْمَكْرُوهِ وَالْمَحْبُوبِ فَذَلِكَ الَّذِي تَنَاوَلَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَفِي الْقِرَاءَةِ الْأُخْرَى عِبَادَهُ وَهُمَا سَوَاءٌ لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang dia berubudiyah kepada Allah dalam dua kondisi. Kondisi dia senang atau kondisi dia susah diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dia bangkit melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menjumpai sesuatu yang tidak dia sukai atau yang dia senangi. Maka orang yang seperti ini kondisinya menyapa dia. Menjumpai dia firman Allah Azza wa Jalla, alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah yang memberikan kecukupan bagi hamba-hambanya, ai orang-orang yang berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, baik di saat dia senang atau di saat dia tidak suka. Allah berjanji akan memberikan kecukupan kepadanya. Makna ayat ini yaitu Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan orang-orang yang taat beribadah kepadanya. Tidak akan Allah Azza wa Jalla membiarkan dia. Dimanapun dia melaksanakan ketaatan dan kebajikan. Seberat apapun dan seringan apapun ketaatan yang dikerjakan, Allah Azza wa Jalla yang akan mengganjar dan memberikan buatnya kecukupan. Barakallahu fikum, agar jangan sekali-kali seseorang yang melaksanakan ketaatan selalu putus asa. Diuji dengan ini, bersusulan ujian yang keberikutnya, bersusulan ujian keberikutnya. Maka jangan sekali-kali dia berputus asa. Allah yang telah mencukupi, yaitu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan, dia juga Allah Azza wa Jalla yang telah mencukupi para sahabatnya dalam ketaatannya, ujian-ujian besar mereka hadapi. Demikian juga yang akan memberikan kecukupan bagi siapapun yang berubudiyah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bacaan yang lain, bikafin abdahu ay ibadahu. Beliau menjelaskan kedua-duanya adalah sama. Abdahu mufrad. Tapi isim mufrad yang diidhafahkan. Maka maknanya mencakup semua ya lapisan barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, fal kifayatu tammatu ma'al ubudiyati tammah. Kecukupan yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla bersamaan dengan ubudiyah yang sempurna. Kurang ma'al ma'an wan naqisatu ma'an naqisati. Yang kurang bersama ubudiyah yang kurang pula. ini menjadi jurang pembeda barakallahu fikum. Ada orang yang kita sama-sama melaksanakan ketaatan, tapi kok dia itu lebih cepat mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Sama-sama. Maka barakallahu fikum, di sana harus kita menyadari bahwa dasar penilaian itu bukan terhadap corak amal yang dikerjakan, tetapi yang membangun dan dasar pembangunan amal itu sendiri. Apa itu? Keikhlasan. Barakallahu fikum. Sama-sama beramal, tenaga dan pikirannya dikerahkan bersama-sama, dikeluarkan dan dihabiskan. Belum tentu nilainya dari Allah itu sama. Maka terjadinya perbedaan nilai itu tergantung dari ketinggian keikhlasan yang ada pada dua orang tersebut. Terkadang orang ini tinggi keikhlasannya, itulah yang membedakan dia dari saudaranya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menjelaskan bahwa kesempurnaan nilai itu karena kesempurnaan ubudiyah. Dan kurang penilai itu adalah karena kurangnya ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat seseorang membaca risalah Imam As-Su'udi rahimahullah, Asbab Mudha'afatil Amal, atau seperti itu judulnya, atau semisalnya, dia akan menemukan ternyata bahwa dasar وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُمَّنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Barang siapa yang menemukan khairan, kebaikan dalam ganjaran, kebaikan dalam penilaian, kebaikan dalam memberikan upah, atau kebagusan dan kesempurnaan dalam memberikan kecukupan, hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Ini catatan yang penting yang harus kita tanamkan pada diri kita. Karena kalau tidak, akan disebutkan nanti. Ada ujubnya, ada akuismenya, ada kesombongan pada dirinya. Kalau sudah ini lahir, nanti mesti berbuntut kepada hasad kepada temannya. Tidak mau ada temannya melebihi dia atau sama dengan dia. Kepinginnya temannya itu di bawahnya, ya lebih rendah dari dirinya. Ini adalah ditutup dengan kata-kata falyahmadillah. Kenapa kita disuruh untuk memuji Allah padahal kita yang berbuat? Barakallahu fikum. Karena tidak akan ada ketaatan sekecil apapun kecuali di sana harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada akuisme sedikit pun pantas pada ketaatan itu. Nah ya akhi, ana yang berusaha, ana yang bekerja, ana yang ini, ana yang itu. Dari mana semuanya apa yang Anda mampu mewujudkannya? Semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah dia letak rahasia dan hikmah yang terkandung pada kata-kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah. Kata-kata ibadah ini sesungguhnya sudah masuk pada kata isti'anah. Meminta bantuan masuk pada iyyaka na'budu. Tetapi dikeluarkan dari keumuman ini untuk memberitahukan bahwa kita tidak akan pernah bisa mewujudkan iyyaka na'budu sekecil apapun dengan tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kejahatan besar kalau seseorang setelah melakukan kebaikan muncul ujub. Kedua, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini menandakan bahwa amal yang dikerjakan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena amal solehnya kok malah melahirkan kedosa dan kemaksiatan. Maka ini bertanda bahwa amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Kalau melahirkan amal soleh itu, amal soleh keberikutnya, bertambah dekat dengan Allah, bertambah tawaduknya, bertambah mawas dirinya. Ini adalah nilai dari pengabulan amal soleh yang dia telah lakukan dan yang dia telah kerjakan. Maka barakallahu fikum, dia diperintahkan untuk memuji Allah Azza wa Jalla terhadap apapun usaha dan dia berhasil mendapatkan nilai dan buah. Falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang sangat penting juga, seperti di dalam firman Allah Azza wa Jalla, di saat kemudian Rasul alaihissalatu wassalam membuka kota Mekah, kemudian berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah perintahkan tiga perkara di saat kemenangan yang telah dia raih, di saat kemudian cita-cita sudah terwujud. Allah Azza wa Jalla memerintahkan fasabbih, bertasbihlah engkau kepada Allah. Kemudian memujilah engkau Allah Azza wa Jalla, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah menyuruh nabinya untuk beristighfar, barakallahu fikum. Karena termasuk dari aslu dhalal, kata Imam Ibn Badi, aslu dhalal, asal dasar kesesatan itu adalah istihsanul a'mali. Istihsan, menganggap dia sudah melakukan yang terbaik. Dalam bahasa Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarij Salikin, radiyah, dia telah ridha dengan amal solehnya buat dirinya sendiri. Istihsanul a'mal itu merupakan aslu dhalalihi, dasar ketersesatannya seseorang. Menganggap dia sudah melakukan yang terbaik. Padahal tadi sudah kita sebutkan, dalam banyak perintah-perintah, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk beristighfar setelah melakukan ketaatan yang besar. Contoh, setelah melaksanakan sholat, kita disuruh untuk beristighfar oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Juga di dalam ayat tadi yang kita sebutkan, sudah mencapai kebaikan yang sangat besar, tapi Allah perintahkan untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rahimani wa rahimakumullah. Istihsanul a'mal ini termasuk aslu dhalal, asal dasar kesesatan seseorang. Kedua, kata beliau, tazyinun lisyayatin. Maka ini termasuk dari perhiasan setan buat dia, bahwa dia telah melakukan yang terbaik, yang terbagus, ya pasti akan menimbulkan kebaikan. Jadi ini istihsanul a'mal, menganggap ya amalannya sudah baik dan terbagus, ini adalah tazyinun lisyayatin. Terakhir, kata beliau, ahadu silahin lisyaitan, salah satu dari pedang setan. Karena kalau sudah seseorang menganggap demikian, dia sering mencari kambing hitam. Kemudian, barakallahu fikum, setelah mencari kambing hitam, lalu dalam bahasa Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, ini menggambarkan husnu dhannihi bi nafsihi. Bentuk husnu dhann dia terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia mau husnu dhann terhadap dirinya, sementara di antara dua lambungnya ada lawan dan musuhnya yang terus menyuruh kepada kejelekan, mengajak kepada keburukan. Bagaimana dia husnul dhann? Maka dengan istihsan akmal itu, tidak ada lagi mau melakukan koreksian pada amalannya, tidak mau lagi melakukan koreksian terhadap dirinya yang sedang membangun amalan tersebut. Loh, lepas. Pokoknya terbaik, pokoknya terbagus. Kalau sudah ini barakallahu fikum, coba lihat akhirnya. Menghinakan orang, merendahkan orang, mencela dan mencerca saudaranya. Padahal belum tentu dia itu lebih baik dari saudaranya. Belum tentu barakallahu fikum, dia itu paling lurus dari, lebih lurus dari saudaranya. Belum tentu. Amalannya yang banyak, kemudian semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh amat sangat berbahaya. Oleh karena itu kita diajari untuk tawaduk. Setiap amalan yang kita dapatkan dan kita melihat buahnya sebuah kebaikan, Anda harus memuji Allah Azza wa Jalla. Pendidikan yang keberikutnya, barang siapa yang menemukan selain itu, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan. Kalau menemukan sesuatu tidak sesuai dengan harapannya, jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pendidikan. Di dalam kita mewujudkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi malam kita sudah sampaikan bahwa kekuatan ilmu bukan Anda mampu menghafal ayat Al-Quran, mengerti tafsirnya, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kesempurnaan ilmu seseorang dan kekuatan ilmu juga di saat dia mengenali dirinya dan mengenali kekurangan-kekurangan dirinya. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid, bahwa syarat untuk sempurna ilmu seseorang, bahwa dia harus mengilmui dan mengerti lima hal. Pertama, beriman kepada Allah, mengerti jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Ketiga, mengerti bahaya-bahaya di perjalanan dia menuju Allah. Yang keempat, dia mengilmui tentang dirinya sendiri. Dan berilmu tentang aib-aib yang ada pada dirinya. Ini yang sering luput pada diri kita. Barakallahu fikum. Kita berilmu tentang kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena tidak berilmu tentang dirinya sendiri, dijadikan alat tadi, silah senjata setan untuk merusak. Ini yang sangat berbahaya. Kita langsungkan beliau mengatakan, wa haula'i hum ibaduhu allazina laisa li'aduwihi 'alaihim sultan. Orang-orang yang telah mampu mewujudkan ubudiyahnya ketika senang dan ketika susah, dia terus menjaga hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka-mereka inilah, kata beliau, yang tidak ada kesempatan bagi lawannya untuk menguasai dia. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan. Sungguh hamba-hambaku, Anda itu, ay syayatin atau iblis, tidak punya kekuasaan atas mereka. Allah nafikan kemampuan untuk menguasai hamba-hambanya. Walamma alima aduwullah iblis annallaha ta'ala la yuslimu ibadahu ilaihi, ay la yusallimu ibadahu alaihi wa la yusallituhu alaihim qala. Maka di saat musuh Allah, yaitu iblis, mengetahui bahwa Allah tidak akan menyerahkan hamba-hambanya kepadanya. Jadi hamba-hambanya itu, paham maksudnya, adalah orang yang terus selalu melakukan ubudiyah, menjaga hubungannya dengan Allah ketika dia senang, ketika dia susah. Maka tatkala iblis mengetahui, musuh Allah Azza wa Jalla iblis mengetahui bahwa Allah tidak akan menyerahkan hamba-hambanya kepadanya dan tidak juga akan menguasakan dia atas mereka. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah berfirman, iblis berkata, maka demi kemuliaanmu, la'ughwiyannahum, aku benar-benar akan menyesatkan, menyelewengkan, menyimpangkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang mukhlisin. Ini dia. Iblis angkat tangan, barakallahu fikum. Berarti mereka maksum. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman. Wa laqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Sungguh iblis telah menanamkan keyakinan atas mereka akan sangkaan dan dugaan-dugaan iblis. Lalu mereka ikuti. Kecuali sebagian dari mereka-mereka yang beriman. Wa ma kana lahu alaihim min sultan. Dan tidak ada bagi iblis itu atas mereka kekuasaan. Illa lina'lama may yu'minu bil akhirati. Kecuali agar kami mengetahui siapa yang beriman kepada hari akhir. Mimman huwa minha fi syak. Dari orang yang ragu-ragu padanya. Falam yaj'al li aduwihi sultanan ala ibadihil mu'minin. Maka Allah tidak akan menjadikan bagi musuhnya kekuasaan atas hamba-hambanya yang beriman. Fa innahum fi hirzihi wa kala'atihi wa hifzihi wa tahta kanitihi. Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu berada pada perlindungan Allah, pada penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, dan mereka berada dalam pangkuan bantuan Allah Azza wa Jalla. Wa in igtala aduwuhu ahadahum. Walaupun mereka melakukan upaya mencelakakan secara senyap salah satu dari mereka. Kama yagtalu lisu rajul al-ghafil. Sebagaimana pencuri berusaha untuk mengambil barang secara senyap seseorang yang lalai. Fahadha la budda minhu. Maka kelalaian itu pasti ada pada setiap orang. Cuma itu yang bisa disambar. Lalai, sambar oleh iblis tersebut. Li'annal abda qad buliya bil ghaflati wasyahwati wal ghadab. Karena setiap hamba itu akan diuji dengan sifat lalai, dengan syahwat, dengan al-ghadab, marah, akan diuji dan dicoba. Barakallahu fikum. Nah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan orang beriman, kecuali di saat kemudian ada kelalaian, dimanfaatkan. Ya? Tapi tidak akan begitu saja terus lalai. Nanti akan disebutkan barakallahu fikum. Bagaimana pertolongan dan bantuan Allah kepada mereka-mereka kaum mukminin setelah berhasil setan mengganggu dan menggoda dia. Tiga sifat yang akan terus diujikan hambanya kepadanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sifat lalai, kelalaian kita bisa mengerti apa akibatnya. Syahwat demikian juga, yang akan mencegah dia untuk istiqrar, menggunakan dan memanfaatkan waktunya untuk taatillahi azza wa jalla di saat melampiaskan syahwatnya. Wal ghadab, marah akan bisa menghalangi dia, mencegah dia untuk berbuat adil. Ya, marah barakallahu fikum. Ini sifat-sifat yang sangat berbahaya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa dukhuluhu 'alal 'abdi min hadhihi al-abwab ats-tsalatsah. Masuknya setan iblis atas seorang hamba dari tiga pintu ini. Ya, lalai, kemudian syahwat, kemudian ghadab. Barakallahu fikum. Seseorang sudah tidak lagi membendung syahwatnya ingin memperoleh duniawi. Ya. Maka barakallahu fikum, syahwat ini akan mengganggu dia dalam beribadah kepada Allah. Terganggu, rahimani wa rahimakumullah. Nah, terganggunya dia dalam beribadah berarti kelemahan pada dirinya. Kekuatannya ada di dalam ketaatan itu. Tapi ketika terganggu ketaatannya karena syahwatnya itu, barakallahu fikum, dia akan lemah di hadapan lawannya sendiri. Ini peluang yang akan dimanfaatkan. Ya, orang punya keinginan untuk mengejar cita-citanya menjadi orang yang teratas, menjadi orang yang tertinggi, menjadi orang yang terdepan. Akan kita lihat akibatnya dan muncul sifat-sifat yang jelek dan perilaku-perilaku yang buruk. Demikian juga marah emosional yang ada pada diri seorang akan mencegah dia untuk berbuat adil. Tidak akan berbuat adil. Saking jengkelnya, tidak bisa lagi menimbang, ya, dia punya kebaikan yang banyak. Kok malah di hati iblis. Seorang suami marah kepada istrinya, seorang istri marah kepada suaminya. Sulit untuk berbuat adil. Itulah yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-ghadabu yamna'uhu. Yamna'uhu, mencegah dia dari berbuat adil. Barakallahu fikum. Walau ihtazara. Ya. Yang semestinya yang tepat di dalam banyak nusakh. Walau ihtaraza. Pakai ra lebih dahulu. Ada di kitab antum yang sama dengan saya. Walau ihtazara. Kalau diartikan ihtazara artinya menyangka, menduga, tidak tepat. Yang tepat adalah ihtaraza. Jikalau hamba, walaupun hamba itu menjaga mahtaraza, bagaimanapun tinggi tingkat penjagaannya, fala budda lahu min ghaflatin. Akan ada kelalaian padanya. Ini kesempatan untuk mencuri barakallahu fikum. Wala budda lahu min syahwatin, ada syahwat yang akan muncul. Wala budda' lahu min ghadabin. Berarti kan kita ini selalu diintai oleh lawan. Saat beribadah kepada Allah, lurus manhajnya, lurus akidahnya, lurus segala-galanya. Bukan berarti kemudian libur dari mencari kelemahan. Enggak. Akan terus mengintai-mengintai. Contoh sekarang. Waqad kana Adamu Abul Bashari sallallahu alaihi wasallam min ahlamil khalq wa arjahihim aqlan wa asbatu wa asbatihim. Kata beliau, contoh sekarang. Bapak kita Nabiullah Adam Abul Bashar. Bapaknya manusia. Orang yang paling ahlam. Ahlam itu cerdas, tidak punya ghaflah, kelalaian, sabar, itu ahlam. Dan orang yang paling kuat akalnya dan paling kokoh. Bersamaan dengan ini, wa ma'a hadza falam yazal bihi aduwullah. Terus menerus bersama dia musuh Allah. Hatta auqa'ahu fima auqa'ahu fihi. Sampai iblis itu berhasil untuk menjatuhkan Nabiullah Adam pada dosa dan kemaksiatan. Berarti kan terus mengintai. Diintai, diintai, diintai. Fama dhan, bagaimana lagi sangkaan dan dugaan kita. Vifarasyatil hilm. Terhadap orang yang dhaif, akalnya sabarnya lemah, ya, ketergesaannya lebih tinggi, kehati-hatiannya kurang. Waman akluhu fi janbi akli abihi. Ya, akal dia di bawah akal bapaknya, maksudnya Nabiullah Adam. Kata pelacin fi bahrin. Seperti satu, ya taplah itu, ya keluar dari mulut, ludah, yang diumpamakan dibanding dengan laut, air laut. Akal kita di hadapan akalnya Nabiullah Adam, seperti itu. Ya. Maka barakallahu fikum, bagaimana lagi kita akan bisa selamat. Walakinna aduwallah la yakhlusu ilal mu'min illa ghailatin illa ghail na'am la yakhlusu ilal mu'min illa ghailatan ala ghurratin wa ghaflatan fayuqi'uhu. Jadi akan tetapi musuh Allah tidak pernah sampai kepada orang-orang beriman kecuali sambaran. Ya, sesaat dalam waktu yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Lalu kemudian menjatuhkan dia dalam kesalahan. Wayadun. Setelah itu iblis menyangka setelah bisa menyambar, bisa mencuri, bisa mengambil. Dia menyangka, annahu la yastaqbilu rabbahu azza wa jalla. Dia menyangka, kalau dia tidak akan lagi berhadap. Menghadap kepada Rabbnya. Ba'daha setelah itu. Wa anna tilkal waq'ata qad ihtahathu. Ijtahathu wa ahlakathu. Jadi iblis menyangka. Dengan dosa yang dia mampu menjatuhkan Nabiullah Adam itu. Sudah hancur. Binasa dia. Wa fadlullahi ta'ala. Wa rahmatuhu. Wa afwuhu. Wa maghfiratuhu wara'a dzalika. Kata beliau, padahal karunia Allah, rahmat Allah, pengampunan Allah di belakang itu semua. Sedikit lagi untuk menyempurnakan pembahasan ini, beliau menyebutkan, sekarang ada gambar. Allah memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang beriman. Tapi iblis tidak akan pernah berhenti untuk mengintainya. kesempatan dan peluang untuk kemudian bisa menyambar di saat hamba itu dalam kelalaian. Di saat hamba itu dikuasai oleh syahwatnya. Di saat orang mukmin itu marah. Itu kesempatan dan peluang. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah iblis bisa menjatuhkan dengan ya gerakan-gerakan senyap dan waktu-waktu kelalaian itu bisa menyambar, dia menyangka dan menduga kalau dia sudah berhasil menghancur leburkan hidup orang tersebut, orang yang beriman itu. Ternyata di belakang itu ada pengampunan, ada barakallahu fikum karunia dari Allah, ada rahmat dari Allah azza wa jalla. Beliau kemudian menjelaskan, fa ida aradallahu bi abdihi khairan fataha lahu min abwabit taubati wan nadami wal inkisari wal inkisari waz dhulli wal iftiqari wal isti'anati bihi wasidqil laja'i ilaihi. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah membukakan buatnya pintu-pintu tobat, menyesal, tunduk, merendah diri, fakir kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah, kejujuran di dalam mengembalikan diri, meminta perlindungan kepada Allah, wa dawamit tadarru'i wad du'a'i wat taqarrubi ilaihi. Allahu Azza wa Jalla membukakan baginya pintu untuk terus dalam ketaatan, berdoa kepada Allah, dan melakukan pendekatan diri kepada Allah. Ini kalau Allah menginginkan kebaikan kepada orang yang sudah terjatuh di dalam dosa. Allah bukakan pintu baginya untuk bertaubat. Bima amkana minal hasanat, ma takunu tilka sayyi'atu bihi rahmatahu, kata beliau, yaitu apa yang dia mungkin untuk bisa melaksanakannya dari kebaikan-kebaikan sehingga kejelekan itu menjadi rahmat baginya dari Allah azza wa jalla. Allah bukakan untuk dia melaksanakan, membuka pintu kebaikan dan taubat. Ya. Barakallahu fikum. Ini adalah kebaikan dan kemuliaan. Serta Allah menginginkan buatnya kebaikan. Tapi sekarang antum lihat. Di hadapan ha'ula'il musafiqun. Barakallahu fikum. Orang bertaubat misalkan mengaku kesalahan. Wah, tetap diinjak-injak, dihabisi, direndahkan. Ya, sampai sejauh itu barakallahu fikum dia menentang pintu taubat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Oleh karena itu sekarang kita mengerti dari ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang tersalah, terjatuh di dalam dosa, lalu kemudian barakallahu fikum Allah menginginkan padanya kebaikan, Allah bukakan baginya pintu taubat, kemudian mengaku menyesal. Ini adalah kebaikan. Rahimani wa rahimah. Tapi kalau lawan melihat itu semua, orang bisa membuka pintu taubat, oh, tidak akan dibiarkan. Tidak akan barakallahu fikum ditopang dan didukung. Ketika dia membuka kebaikan, mendapatkan kebaikan, dia merasa sakit mendapatkan kebaikan. Kalau misalkan mendapatkan kejelekan, wah, lawan ini beriang gembira. Ini musuh yang paling tinggi tingkatnya. Ini sikapnya. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, di saat Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada seorang, dibukakan kebaikan-kebaikan, apa kata iblis? hatta yakula aduwullah ya laytani taraktuhu walam uki'hu. Kata musuh Allah Iblis, aduhai sekiranya aku biarkan dia dan aku tidak jerongkokkan dia ke dalam dosa. Nyesal. Karena dia mampu membuka pintu yang lebih besar dari sebelum dia melakukan kesalahan dan dosa tersebut. Kemudian beliau menyebutkan, wahada makna qauli ba'd salafi innal 'abda la ya'malu dzanba yadkhulu bihil jannah wa ya'malu alhasanata yadkhulu bihan nara. Qalu kaifa? Qala ya'malu dzanba fala yazalu nasbu 'ainayhi minhu mushfiqan wajilan bakiyan nadiman mustahyan min rabbihi ta'ala naqisar ra'si baina yadayhi munkasiral qalbi lahu fayakunu dhalika adh-dhanbu anfa'alahu min ta'atin katsiratin bima tarattaba 'alayhi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatul 'abdi wa falahuhu hatta yakuna dhalika adh-dhanbu sabab dukhulihil jannah. Kata beliau, inilah makna dari ucapan sebagian salaf. Apa itu? Seseorang hamba melakukan dosa, dengan itu dia masuk ke dalam surga. Seseorang melakukan kebaikan, dengan itu dia masuk ke dalam neraka. Mereka mengatakan, bagaimana itu? Qala ya'malu dzam, dia melakukan dosa pada dirinya selalu tertancap di depan mukanya rasa takut, rasa khawatir, menangis, menyesal, malu kepada Rabbnya, tunduk kepalanya di hadapan Rabbnya, hatinya terasa terhujami. Maka dosa yang dia lakukan itu lebih bermanfaat dari ketaatan-ketaatan yang banyak. Kenapa? Karena terlahir dari dirinya setelah melakukan dosa ini perkara-perkara besar yang belum pernah dia atau lahir bisa dia melaksanakan ketaatan. Kemudian dia mengatakan, disinilah letak kebahagiaan seorang hamba. Keberuntungannya, dosa itu sebagai sebab dia masuk ke dalam surga. Wa yaf'alul hasanah fala yazalu yamunnu biha ala rabbik. Nah, sementara di sana ada orang yang melakukan kebaikan, terus-menerus dia mengungkit-ungkit seolah-olah dirinya yang berbuat. Barakallahu fikum. Atas pemberian Rabbnya, dia sombong dengan kebaikannya itu. Dia melihat bahwa dirinya memang, atau dan dia ujub dengan kebaikan itu, angkuh dengannya. Wa yaqul, fa'altu wa fa'altu. Aku sudah mengerjakan demikian. Aku sudah melakukan demikian. Fayurisuhu minal ujubi. Lalu mewariskan perbuatan baiknya itu, yaitu ujub, wal kibri kesombongan, wal fakhr keangkuhan, wal istitalati ma yakunu sababa halakihi. Kesombongan, keangkuhan yang itu menjadi penyebab kebinasaannya. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, barakallahu fikum. Yaitu, di saat Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, setelah berdosa, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, barakallahu fikum. Dan akan disebutkan oleh beliau sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kita akan sebutkan sedikit lagi. Kata beliau, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْمِسْكِينَ خَيْرًا ibtalahu bi amrin yaksiruhu bihi wa yuzillu bihi unuqahu wa yasghuru bihi nafsu indahu wa in arada bihi ghayra dhalik khallahu wa ujbuhu wa kibruhu wa hadha huwa al-khuzlanul mujibu lil halaki. Kata beliau, barakallahu fikum, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi orang ini, khairan, Allah akan uji dia dengan diamrin yaksurubik. Dia menjadikan tertunduk, patuh, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi jika Allah terus membiarkan dia, tidak menginginkan padanya kebaikan, Allah biarkan dia, dan keujubannya, kesombongannya, inilah kerendahan yang menyebabkan dia binasa. Terakhir, fa innal arifin kullahum mujmi'un. Orang-orang ahlul ma'rifah, orang-orang yang berilmu, semuanya sepakat atas apa? Annat tawfiqa, bahwa taufik Allah Azza wa Jalla, alla yakilaka Allah Ta'ala ila nafsika. Sebagai penutup, barakallahu fikum, ini catatan yang sangat penting. Dan terakhir, kata beliau, al-arifi, semuanya ahli ma'rifah, orang-orang berilmu, sepakat semuanya bahwa taufik Allah Azza wa Jalla alla yakilaka Allah Ta'ala ila nafsik. Allah tidak menyerahkanmu kepada dirimu sendiri. Wal khazlanu, kehinaan dan kerendahan itu, ayyakilakallahu ta'ala ila nafsika. Kerendahan itu, kehinaan itu di saat Allah menyerahkanmu pada dirimu sendiri. Kan kita mengingat doa Nabi alaihi salatu wassalam, wa la tasilni ila nafsi farfata'ai. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusan diriku ini kepada diriku walaupun sekejap. Kita tidak punya apa-apa dan kemampuan untuk mengurus diri kita sendiri. Maka di saat Allah melepaskan bantuannya, melepaskan pertolongannya, melepaskan segala-galanya, terus siapa lagi yang akan bisa berbuat kebaikan buat dia? Tidak akan ada, barakallahu fikum. Maka di saat seseorang menemukan di dalam hidup bantuan selalu dia dapatkan, ya, ketika dia diuji, ada kesabaran, bantuan dari Allah. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur, bantuan dari Allah. Ketika fitnah itu turun, dia dijaga, dilindungi oleh Allah, diberikan keistiqomahan. Ini adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai orang, ya akhi, ana mampu, ana sudah belajar, bisa, ana tahu al-haq dan al-batil. Ketika terjadi pertarungan al-haq dan batil, tidak akan ada orang yang bisa keluar kecuali dengan taufik dari Allah. Apalagi kalau orang berlagak, ya, dia adalah muridnya fulan, muridnya ini, dia mampu ini, mampu itu. Oh, jangan. Walaupun hak itu wadih, jelas bagaikan ya matahari di siang bolong, dia tidak akan bisa melihatnya kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tapi perlu diingat, seseorang mendapatkan taufik itu bukan kemudian dia, ya, apa namanya, kalau simsalabin dapat, oh, itu adalah taufik, itu sebuah nilai dari Allah. sebuah karunia dari Allah. Sebuah buah yang dipetik dari Allah Azza wa Jalla di saat dia mengukir sebelumnya. Ya, perlu diingat barakallahu itu. Oleh karena itu Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika berbicara tentang Al-Quran sebagai hudan petunjuk, Al-Quran itu tidak kemudian datang sebagai petunjuk, diberikan begitu saja pada orang. Ada terlihat dan nampak usahanya. Dan yang kedua, wahasuna qasduhu. Dan dia punya tujuan, keinginan, kemauan yang baik. Baru kemudian Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk. Maka ada orang ketika di depan pertarungan antara al-haq dan batil, orangnya ini ya Allah kalau belajar itu susah pahamnya. Mungkin kalau kita mengatakan ablak belit, ya sudah masuk dalam kategori itu. Di depan perbedaan atau pertempuran antara al-haq dan batil, dia bisa tahu, oh ini yang benar. Itu benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, taufik ini dia dapatkan dari hasil upaya amalan sebelum ujian itu turun dan fitnah itu datang. Sehingga dia memetik buahnya di saat dia membutuhkan. Tapi kalau orang dari awal sudah mulai nyeleneh, amalnya nyeleneh, iya perbuatannya sudah mulai, walaupun dia itu disimpan di dalam dirinya ketika fitnah itu Allah munculkan, tidak mampu melihat kebenaran sebagaimana dia dan kebatilan sebagaimana wajah kebatilan itu. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka inilah dia kalimat yang sangat agung dan mulia. Taufik Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah membantu engkau. Di saat Allah menolong kita. Di saat Allah memberikan segala-galanya yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Maka kerendahan, penghinaan, hukuman dari Allah. Di saat Allah tidak lagi memberikan bantuan dan pertolongan. Makanya yang berbahaya sesungguhnya dalam perjalanan kita memikul amanat dakwah. Bukan karena banyaknya lawan dan orang-orang yang tidak suka dan membenci. Bukan karena sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan ini. Bukan itu yang membahayakan kita. Tetapi yang membahayakan adalah datangnya dari diri kita sendiri. Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dari kejelekan-kejelekan kita dan juga dari kerusakan amal yang kita lakukan. Kita enggak tahu orang ini punya niatan bagaimana. Pokoknya berjuang, jalan, berjalan. Tapi niatannya kita enggak tahu. Yang membongkarnya Allah dengan menurunkan fitnah. Dipisahkan. Ini adalah kebijakan Allah Azza wa Jalla. Dan dipisahkannya untuk menolong orang-orang yang tulus dan ikhlas. Serta jujur berjalan di atas jalannya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, mari kita terus berbenah diri. Terus dan terus menjaga. Kalaupun kita terjatuh di dalam dosa, kita segera mengaku, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Terus memperbaiki kebaikan. Ketaatan yang kita lakukan. Mendidik diri kita untuk selalu dalam keikhlasan. Insya Allah. Kalau sekarang kita menemukan buahnya. Di saat mara bahaya itu turun. Fitnah besar itu turun. Ingat. Itu juga yang akan menjadi buah. Di saat ujian dan cobaan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita terus belajar. Berbenah. Insya Allah. Kalau kita sudah punya hasuna qasduna. Baik tujuan kita, baik kemauan kita, insya Allah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan nilai pada hidup kita ini. Barakallahu fikum. Kalau khairan fa khairun, wa in khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga ya Ustaz ya di sini bisa melangsungkan pembahasannya untuk menyempurnakan faedah, atau nanti pada kesempatan yang lain kita sempurnakan faedahnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang terus nafi', berguna dan bermanfaat, kemudian berberkah. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nastaghfirullah, astaghfirullah atas segala kesalahan. Barakallahu fikum dan jazallahu ikhwanuna yang telah dengannya mewujudkan atau upaya dan usahanya mewujudkan acara pertemuan ini. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, siapapun yang punya andil besar atau kecil. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.